Menderuskan kauiz nira xingia, por causa de males severian ajimbo. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania. Menderuskan kauiz nira xingia, por causa de males severian ajimbo. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania. Hueran, hueran, severiana, izkia xingia jakin xue. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania. Hueran, hueran, severiana, jizkia xingia jakin zuen. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania. Menderuskan kauiz nira xingia, por causa de male severian ajimbo. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania. Menderuskan kauiz nira xingia, por causa de male severian ajimbo. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania. Hueran, hueran, severiana, jizkia xingia jakin zuen. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania. Hueran, hueran, severiana, jizkia xingia jakin zuen. Menderuskan kauiz nira zun, oberzikan izmirikuarian male severian itania.